Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin, para hadirin dan juga para muslimat hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Demikian juga bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Insani 102,2 FM rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan insyaallah ta'ala belajar bersama dari kitab Riyadhus Salihin. Dan kita pada malam hari ini insyaallah ta'ala akan sampai atau telah sampai pada hadis keempat. Hadis keempat. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi ghazatin. Kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut serta di dalam sebuah peperangan. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil madinati larijalan, sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok orang, sekelompok laki-laki, masirtum masiron, yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian menyeberangi sebuah lembah, illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Habasahumul maradu, mereka tertahan oleh sakit. Saya ulangi, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, sahabat, putra sahabat Jabir bin Abdullah. Dia berkata, kunna ma'an nabiyyi, dulu kami pernah ikut serta dalam sebuah peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa di kota Madinah terdapat sekelompok kaum pria yang mereka menyertai kalian setiap kalian menempuh satu perjalanan, setiap kalian menyeberangi lembah, maka mereka senantiasa menyertai kalian. Arti menyertai kalian adalah mereka mendapatkan pahala seperti pahala yang kalian dapatkan. Sebagaimana nanti dalam riwayat yang lain. Kenapa mereka tidak ikut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habasahumul maradu. Karena mereka ditimpa penyakit. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat dikatakan, illa syarakukum fil ajri. Kecuali mereka itu pasti akan menyamai kalian, menyertai kalian, berserikat dengan kalian dalam pahala. Jadi pahalanya apa? Sama. Hanya saja mereka tidak bisa apa? Hadir. Tidak bisa mengikuti peperangan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Wa rawahu al-Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, raja'na min ghazwati Tabuka. Kami kembali dari perang Tabuk. Ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka kemudian beliau pun berkata, bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya ada berapa kaum atau sekelompok orang yang tertinggal di kota Madinah. Masalakna syi'ban. Tidaklah kita ini menyusuri celah-celah bukit. Lorong-lorong bukit. Wala wadian. Dan tidak pula kita menyeberangi lembah. Illa wahum ma'ana. Kecuali mereka itu bersama dengan kami. Atau bersama dengan kita. Yani pahalanya apa? Sama. Habasahumul udru. Mereka tidak bisa ikut peperangan Tabuk. Dikarenakan mereka memiliki udzur. Ya. Hadis ini riwayat al-Imam al-Bukhari. Hadis ini menceritakan tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dalam sebuah peperangan atau ketika mereka kembali dari sebuah peperangan. Peperangan itu sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis Bukhari, yaitu perang apa? Tabuk. Ya, perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi di tahun ke-9 Hijriah. Perang Tabuk terjadi tahun 9 Hijriah. Yaitu pasukan kaum muslimin melawan pasukan kaum Romawi. Tentunya mereka ini adalah atau sebab dari terjadinya perang Tabuk ini adalah keinginan dari orang-orang Romawi yang saat itu merupakan negara adikuasa. Romawi sekarang ya berarti apa? Itali. Sekarang negara Italia. Ya, di Roma. Roma, Itali. Itu di daerah sana. Orang-orang kulit putih. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Banil Asfar. Orang-orang kulit kuning. Ini kulitnya kuning, kulit putih kalau kita ngarani. Ya, orang-orang kulit putih, orang-orang bule gitu ya. Maka ketika sebelumnya terjadi peperangan Mu'tah, sebelum Tabuk terjadi peperangan Mu'tah. Dan dalam peperangan Mu'tah yang saat itu juga kaum muslimin melawan Romawi, di mana Romawi saat itu boleh dikatakan kocar-kacir melawan kaum muslimin. Padahal jumlah mereka itu 200 ribu melawan 3 ribu. Antum bisa bayangkan ini. 200 ribu melawan 3 ribu. Berarti satu orang lawan berapa? Satu lawan 70 orang. Masya Allah. Jenengan itu nek jago bela diri. Yang paling hebat bela diri apa ya kira-kira ya? Bela diri lempar granat gitu ya. Kira-kira ngelempar granat tapi melawan 70 orang. Satu di sana, satu di sana, satu di sana, satu di sana. Lagi ngelempar sana, yang sini sudah maju. Gak bisa satu lawan 70. Walaupun sak pinter-pinter. Ustaz di film, itu film. Ya. Kenyataan gak bisa. Berat. Tapi Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari sekian banyak pertempuran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin membuktikan bahwa yang namanya kemenangan itu bukan tergantung pada apa? Jumlah. Jadi logika kita itu ingin dia apa? Balik. Supaya kita itu tergantungnya bukan tergantung pada kekuatan kita, pada jumlah kita, pada kepiawian kita, tapi ketergantungan kita semata-mata kepada Allah. Mulai dari perang pertama di Islam, perang apa namanya? Badar, 300 lawan 1000. Ya, 300 lawan 1000. Kemudian perang Uhud juga demikian. Kecuali perang Fathu Makkah. Mohon maaf. Kalau Fathu Makkah memang 10.000 orang, ya. Dan kecuali setelahnya adalah perang Hunain. Nah ini. Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin membalikkan kenyataan yang ada supaya manusia itu jangan sombong dengan kekuatannya. Kok sukses kenapa? Ya nyong, ya. Nyong, nyonge maju. Sampai monyong. Ya. Nyong, nyong, nyong, nyong terus. Saya. Pada perang Hunain, jumlah pasukan kaum muslimin luar biasa besarnya. Sekitar 12 ribu. Bayangkan. Pasukan musuh sekitar 4 ribu. Tapi kocar kacir kaum muslimin. Sempat berantakan. Idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran bagi kita. Tatkala jumlah kalian itu yang kalian bangga-banggakan tidak memberikan manfaat sama sekali bagi kalian. Nah, kalau ada orang kok pinter tapi dia bangga dengan kepintarannya. Orang kaya bangga dengan kekayaannya. Orang apa lagi? Orang fasih bangga dengan kefasihannya. Kemudian orang punya kedudukan bangga dengan kedudukannya. Orang punya ilmu bangga dengan ilmunya. Bangga. Ya. Yani mengantar dia menuju kemana? Kesombongan. Orang yang cantik bangga dengan kecantikannya. Nyong si sapa sing ra gelem. Akeh sing ra gelem. Ketampanan, orang yang tampan bangga dengan ketampanannya. Nyong angger ngelamar si sapa sing nolak. Banyak yang nolak. Ya. Banyak yang nolak. Makanya semua ini orang yang memiliki kelebihan apabila dia bergantung pada kelebihannya tersebut, Allah akan hinakan dia. Makanya dalam apa namanya? Zikir pagi dan sore kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita satu zikir pagi yang mengajarkan kepada kita agar kita ini jangan bergantung kepada kekuatan diri kita sekejap mata pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Dan janganlah ya Allah engkau serahkan diriku Wala takilni ila nafsi, janganlah engkau jadikan aku ini orang yang menggantungkan dirinya kepada kemampuan dirinya. Tarfata ain, sekejap pun ya Allah. Sekejap pun. Padahal betapa seringnya ya, kita kalau sukses dalam satu apa? Dalam satu usaha, dalam satu perbuatan, itu terkadang apa muncul apa? Ini karena ngafalkan, ngafal mufrodat. Ya kan? Apal. Sehari bisa 10 mufrodat. Mufrodat itu apa? Kosakata bahasa Arab. Sing liyane ditakoni wis apal apa durung-durung. Lan jenengan apal-apal. Di dalam hati aku lebih cerdas dari kamu. Kekuatanku, hafalanku lebih kuat dari hafalanmu. Ya. Demikian juga misalnya ketika seorang itu sukses dalam bekerja, ya. Atau mungkin jangan bekerja dunia lah, dalam agama lah, masya Allah. Tadi malam sholat malam atau enggak? Enggak ketiduran. Dan jenengan mesem. Dalam hati apa? Saya lebih banyak ibadahnya daripada jenengan. Jadi ini hati-hati sekali. Jangan sampai kita menggantungkan diri kita kepada kemampuan kita. Tapi gantungkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya dulu pernah dinasihati. Sampai sekarang ingat sekali. Dulu itu kisahnya adalah ketika mendaftar ke sekolah di Madinah. Kita ini sudah umurnya mepet. Ya. Kemudian saingannya juga apa? Berat-berat. Sampai saat itu kita menghadap ke seorang ustaz. Ustaz, ini gimana ustaz? Kita mungkin tidak diterima ustaz katanya. Kata ustaz tersebut, tidak banyak kata katanya. Tidak banyak kata. Alik qalbaka alallah katanya. Gantungkan hatimu kepada Allah. Itu nasihatnya. Gantungkan hatimu kepada Allah. Ternyata masya Allah, segala sesuatu itu yang memutuskan Allah. Betapa banyak kalau memang Allah sudah putuskan, orang yang pinter dalam dunianya loh, dalam dunianya, orang jenius, tapi ternyata kalau dunia loh, kehidupannya tidaklah lebih tinggi daripada orang yang kemampuannya apa? Pas-pasan. Jenius. Tapi ternyata apa? Kehidupan dunianya lebih apa? Lebih rendah. Ya. Jadi kita kembalikan bahwasanya keberhasilan itu dunia itu. Apalagi akhirat. Keberhasilan seseorang dalam dunianya, dalam akhiratnya, semua adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk itu terjadi setelah Mu'tah. Ketika orang-orang Romawi dibuat kocar-kacir oleh panglima Khalid bin Walid yang saat itu menggantikan tiga panglima besar kita yang mereka sudah gugur di medan perang sebagai syuhada dan telah gugur dari kalangan muslimin sekitar belasan orang saja. Padahal 1 lawan 70 alias 3.000 lawan 200.000. Yang meninggal cuma antara 10 sampai 20, belasan. Sementara dari pasukan Romawi 3.000 orang mati. Untuk bayangkan itu. Piye lho ngelawan itu Pak. Terbayang atau enggak itu. 3.000 orang mati. Pedangnya Khalid saja patah berapa? 9. Itu saya membayangkan kekuatan mereka itu masya Allah, ba'dallah ya, dengan pertolongan Allah. Panjenengan pernah menjadi panitia korban. Iya kan? Pernah meteli apa? Balung. Ya. Kesel apa ora kesel? Pol. Ya. Pol banget. Niku balung ora melayu. Orang ngelawan. ngletak, ngejegrek. Niki balung melayu-melayu. Podo-podo nganggo napa? Sama-sama pakai pedang. Maka antum bayangkan saben-saben seharian itu melatoki orang itu, masya Allah. Dan mereka pakai baju-baju besi, lengkap orang-orang Romawi itu pasukannya. Ya, subhanallah. Sampai Khalid bin Walid 9 pedangnya patah pada hari itu. Luar biasa. Sampai bisa pedang patah. Masya Allah. Ala kulli hal. Setelah kekalahan itu, Romawi penasaran. Ingin balas dendam. Mereka persiapkan 40 ribu pasukan untuk nyerbu kota Madinah. Maka mereka pun membuat markas di daerah Balqa namanya. Balqa itu di daerah Syam. Syam saat itu belum dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, belum dikuasai. Karena di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Ya, masih di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Nah, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar tentang persiapan Romawi ingin menyerbu kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-9 itu memanggil para sahabat untuk memerangi orang-orang Romawi. Dan mereka sudah pernah ketemu dengan orang Romawi, kuatnya kayak apa, gede-gedenya pasukannya, senjatanya. Para sahabat tahu. Maka dikerahkan dan terkumpullah sekitar 30 ribu orang. Dengan segala macam bentuk kesulitan. Karena pada saat itu musimnya musim yang sangat panas. Bayangkan itu. Nek sakniki numpak mobil anyes. Ono asine, ya kan? Gitu kan? Saat mereka itu para sahabat berjalan menempuh perjalanan, disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan dari Madinah ke Tabuk sampai kembali lagi itu sekitar 50 hari. Membayangkan itu 50 hari melaku dan ya, berjalan begitu. Ustaz katanya ada unta. Ada unta. Tapi satu unta dinaiki berapa? 18 orang. Pripun najal niku. Jadi yang satu naik unta, yang 17 apa? Jalan kaki. Nanti berapa kilo mungkin jalan gantian. Ya pada bayi melaku, Mbok. Kan enggak mungkin naik unta cepat terus berhenti yang ayo maju-maju sini gantian. Enggak mungkin. Mesti jalan begitu. Itu sekitar mungkin perjalanan Tabuk Madinah Tabuk 15 hari seperti itu. Panas yang sangat. Ya. Kemudian saat itu sedang musim paceklik. Karena mendekati musim panen. Jadi makanan-makanan persediaannya mulai apa? Habis. Jadi yang mengirim makanan atau yang mempersiapkan atau persiapan perbekalan untuk perang itu betul-betul sangat susah. Kemudian ditambah lagi meh panen. Oh, bayangkan. Sawae meh panen. Panen kurma. Jadi kurmanya itu mulai apa? Mulai matang. Nek ditinggal eman-eman bisa jadi apa? Garing. Karena panasnya luar biasa. Jadi kurma itu matang ketika tersengat apa? Tersengat panas. Jadi mulai matang dia. Matang begitu. Di musim-musim panas biasanya. Nah ini orang-orang penduduk Madinah itu lebih senang di rumahnya. Lebih senang tinggal di kebunnya, di bawah pohon. Ya, nunggu kurmanya begitu. Saat itulah dipanggil ke medan jihad. Makanya banyak sekali orang-orang munafik yang gempar. Mereka itu gembosi orang-orang mukminin. Mulai mereka mengatakan la tanfiru fil har. Oh, jangan. Jangan pergi kalau di tengah-tengah panas gini. Ngapain kamu panas-panas gini pergi? Dah, enggak usah ikut pergi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ketika waqalu ya, la tanfiru waqalu linnasi lan tanfiru fil hari qul naru jahannama ashaddu harra. Katakanlah bahwasanya nar jahannam ashaddu harra. Ya, bahwasanya waqalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra. Katakanlah bahwasanya neraka jahanam itu lebih panas. Jadi mereka gembosi. Ada lagi mereka yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau tahu, orang munafik ini, engkau tahu, saya ini orang yang gampang tergoda oleh wanita. Dan engkau tahu, wahai Rasulullah, orang-orang Romawi itu kan orang-orang kulit putih, ya kan, kuning, ya. Mereka wanitanya apa? Jamil-jamil, kan begitu. Nah, saya takut kalau terfitnah oleh wanita Romawi. Saya enggak usah ikut ya. Mbok apa? Nek basane niki kepencut. Bukan kepencut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang itu, tapi tahu kalau ini orang munafik. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa. Tidak memaksa. Ya, karena betul-betul kondisinya saat itu sangat berat, tapi tahu orang ini munafik. Siapa yang izin dengan sesungguh-sungguh izin, izin yang betul-betul beralasan, dengan izin yang dibuat-buat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu. Sampai mereka kemudian orang-orang munafik berkumpul di rumah seorang Yahudi yang bernama Suwailim. Ya, mereka mengadakan rapat penggembosan. Ya, sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Talhah bin Ubaidillah untuk membubarkan. Ya, subhanallah. Jadi usaha mereka luar biasa. Bukan sampai seperti itu, mereka mengejek. Karena saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung kaum muslimin untuk berinfak. Maka datanglah Utsman bin Affan meletakkan 1,000 dinar di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1,000 dinar. Nek sak niki niku ya hitungan kita tahunya sekarang ya. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau 1,000 4,250 gram hitungan dewek. Niku pinten kinten-kinten? Ya taruhlah 4 gram ya, taruhlah saja 4 gram kan berarti 4.000 gram. Kali 500 ribu. Berapa? 2M? 2M. Atau 200 juta. 4.000 kali 2M ya. 2M, insyaallah. Makbruk. Bukan itu saja disebutkan, ditambah 8.000 dirham. Jadi kalau dinar itu koin emas, yang dirham itu adalah koin perak. Ya, 8.000 dirham itu sama dengan 800 dinar. Berarti totalnya 1.800 dinar. Itu total. Ditambah lagi unta, 300 ekor unta plus lengkap isi-isinya. Masya Allah. Masya Allah, Avanza, Toyota, Xenia, Alphard, metu kabeh. Ya, ibaratnya Utsman itu memiliki 300 ekor mobil, 300 buah mobil semuanya dikeluarkan. Dan bukan hanya mobilnya tok, bensinnya dipenuhi, kemudian ada perbekalannya, itu semua. Masya Allah. Wa ala kulli hal. Makanya kemudian juga sahabat yang lain banyak, di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf, sama Abu Bakar juga sama, kemudian juga Utsman atau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini orang-orang kaya. Orang-orang miskin bagaimana, Ustaz? Orang-orang miskin itu ada yang cuma punya 1 sok kurma. 1 sok itu 3 kilo. ya, segenggam kurma. Jadi mereka tidak punya kecuali harta itu. Mereka serahkan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang munafik bilangnya kepada yang kaya, "Eh, ini riya ini. Yang kaya itu infaknya karena apa? Karena riya." Sementara bilang kepada yang miskin, "Allah enggak butuh infak kayak gitu." Ini loh orang munafik itu kayak gitu. Sepanjang perjalanan hidup manusia ya kayak gitu. Kalau ada orang beramal soleh, Allah sok. Ya, sok namanya. Sok-sokan, sok alim, ya. Sok ini, sok itu, sok ini, sok jadi kiai, sok jadi santri, sok jadi rajin ke masjid, sok gini dan sok dan seterusnya. Tapi kalau ada orang lihat ibadah orang mukmin sedikit lah, ibadah kok kayak kamu, ngapa enggak bakal diterima oleh Allah. Jadi penggembosan-penggembosan itu ada sejak zaman dahulu sampai nanti pada hari kiamat. Munafikun tetap ada itu. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini berat sekali perang Tabuk. Berat sekali. Oleh sebab itu masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mengikuti perang Tabuk, ya. Dan perang Tabuk ini disebut dengan ghazwatu atau jaisul usrah, ya, perang yang penuh kesulitan, ya, perang yang penuh kesulitan. Makanya luar biasa ini orang-orang yang mengikuti perang Tabuk. Di antara orang-orang yang tertinggal, mereka terbagi menjadi dua atau terbagi menjadi tiga. Yang pertama orang munafikin, mereka enggak ikut, ya. Kayak Abdullah bin Ubay bin Salul, pertamanya pura-pura ikut, tapi kemudian apa? Balek, ya, enggak kuat, ya. Kemudian setelah itu orang-orang yang punya uzur, entah itu karena sakit atau tua atau mungkin kakinya pincang atau sebagian tidak memiliki perbekalan untuk berangkat perang. Di antaranya adalah orang-orang miskin di kalangan sahabat. Di antaranya adalah kalau antum pernah dengar ceritanya Ulbah bin Zaid. Ya, Ulbah bin Zaid, seorang sahabat yang miskin. Dia tidak memiliki apa-apa untuk berangkat perang. Ya, itu di antara. Kemudian Salman, orang-orang yang apa namanya yang miskin, sahabat-sahabat yang miskin, tidak memiliki perbekalan untuk berangkat perang. Dan mereka mendaftar pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul mengatakan, "Kami tidak memiliki perlengkapan perang untuk kalian bawa." Maka mereka pun pulang dengan menangis, ya. Ini tipe orang yang kedua. Yang pertama orang munafikin, ya. Yang kedua adalah orang-orang mukminin tapi ada udzur, ya. Yang ketiga ini adalah orang-orang mukminin yang mereka tidak berangkat. Mereka tidak berangkat bukan karena kemunafikannya. Tapi mereka memang sebagian itu adalah memberati kondisi saat itu. Tapi hatinya berat sekali. Ini kondisi saat itu apa? Menjelang panen. Di antaranya nanti adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Mararah, ya, dan Hilal. Yang Ka'ab bin Malik ini adalah seorang sahabat yang dia kemudian tidak ikut perang Tabuk, akan tetapi apa? Dia jujur pada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia tidak ikut bukan karena alasan apa-apa. Maka kemudian diboikot dan dihajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar 40 hari. Ala kulli hal, ini tiga orang atau tiga tipe. Nah, ini orang-orang munafik jelas tercela. Orang-orang yang kedua yang ada udzur, ini dia. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah kalian atau kita ini menempuh satu jalan atau menyeberangi sebuah lembah atau menyusuri lorong-lorong bebukitan kecuali mereka yang ada udzur karena sakit atau tua atau pincang atau buta. Mereka itu tetap mendapatkan pahala seperti pahala kalian." Kenapa? Karena mereka tertahan oleh udzur-udzur mereka. Sementara hati mereka tetap ada apa? Niat. Ini pentingnya niat. Karena hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam masalah niat. Maka kembali, ya, kita kembali kepada hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan niat. Ya, betapa pentingnya kedudukan niat. Kemudian di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama bahwasanya orang yang telah meniatkan untuk melakukan satu perbuatan amal soleh, dia akan mendapatkan pahala, ya, dia akan mendapatkan pahala yang sempurna. Dia akan mendapatkan pahala yang sempurna meskipun dia tidak bisa melakukannya dikarenakan ada udzur. Ya, dikarenakan ada udzur. Udzur itu macam-macam, karena sakit, ya. Kemudian karena pincang misalnya, dia tidak bisa jalan, atau mungkin safar, mungkin begitu. Makanya dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu au safara, apabila seorang hamba mengalami sakit atau dia melakukan safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu muqiman sahiha, maka akan ditulis baginya pahala seperti ketika dia dalam kondisi tidak safar dan dalam kondisi sehat. Ya, maka ini pentingnya niat, ya, pentingnya niat, dan juga pentingnya mudawamah ala amalin saleh, pentingnya konsisten atau continue, ya, terus menerus dalam beramal saleh. Ya, contoh gampangnya misalnya kalau Anda punya kebiasaan, kita punya kebiasaan sholat jamaah misalnya. Kemudian Allah mentakdirkan kita suatu saat sakit, terbaring di rumah sakit. Maka jangan dikira bahwasanya berbaringnya seorang yang biasa melakukan sholat jamaah itu berbaring yang sia-sia. Tapi dia berbaring dan pahala tetap mengalir. Ya. Misal seorang punya kebiasaan membaca Al-Quran misalnya. Atau misalnya membaca ayat-ayat tertentu, wirid-wirid tertentu. Kemudian dia terhalang karena safar. Karena safar itu biasanya serba apa? Tergesa, kemudian serba tidak enak. Mau baca Quran di bis rasanya bagaimana? Pusing, ya, enggak nyaman. Begitu masuk bis sebagian ada yang apa? Mabuk, ya, muntah-muntah, ada sebagian yang juga langsung begitu masuk bis langsung apa? Ngantuk, kan begitu juga ada, ya. Maka yang seperti ini, kondisi-kondisi yang semacam ini, maka bukanlah atau tidaklah orang tersebut berhenti dari pahala. Pahala tetap dituliskan baginya sebagaimana dia melakukan kebiasaan dia ketika tidak safar. Dan ini sebetulnya hadis ini sudah pernah saya bahas dulu awal-awal kajian ketika membahas tentang keutamaan niat. Ya, keutamaan niat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini dan pembahasan hadis ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.